Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, yang mana hal ini sangat penting untuk kita ketahui dan pelajari. Tak lain agar kita semua terhindar daripada terjatuh ke dalamnya. Karena dikatakan oleh para ulama diantaranya Abu Faros Al-Hamdani, "Man lam ya'rifi syarra yaqa' fih." Nah, siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Dan hal itu sebagaimana yang kita lihat di keumuman masyarakat. Bahkan pada diri kita dahulu. Saat kita belum mengenal sunnah, saat kita belum mempelajari agama lebih dalam, ya, kita terkadang melakukan dosa yang tanpa kita sadari itu dosa. Begitu sekarang sudah mengenal sunnah, belajar agama lebih dalam, ya, banyak membaca buku-buku islami, jadi tahu ternyata yang selama ini kita kerjakan itu adalah dosa, bahkan dosa besar. Na'udzubillah. Dan setelah mengetahui hal itu, kita menjadi orang yang betul-betul menjaga diri daripada terjatuh ke dalam dosa tersebut. Itulah mengapa pentingnya kita belajar atau mengetahui Al-Kabair, dosa-dosa besar. Karena sesungguhnya dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan amalan soleh. Kalau sedekah dikatakan menghapuskan dosa, inna hasanati yudhibna sayiat, kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan, yakni menghapus dosa-dosa kecil. Dikatakan hadis, langkah seseorang ke masjid, kaki kanan menghapus, mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Itu dosa-dosa kecil. Itu menghapuskan dosa. Itu dosa-dosa kecil. Nah, barakallahu fikum. Adapun dosa besar, maka taubatnya adalah dengan ya, berlepas daripada dosa tersebut. Ya. Nah, bukan dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Sebagai contoh, besok hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ukaffir sanatain." Aku menganggap bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun. As-sana al-madiyah wa as-sana al-muqbilah. Tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu dosa apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar, maka terhapuskannya adalah dengan taubat, ya, dengan menyesali perbuatan itu dan meninggalkan perbuatan tersebut. Berazam untuk tidak kembali lagi. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui, barangkali dahulu kita pernah melakukan dosa besar. Barangkali kita dahulu pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat darinya. Nah, belum menyesali perbuatan itu, masih suka menceritakan kepada teman-teman kita yang sekarang. Nah, barakallahu fikum. Kita mengira sudah terhapus dosanya dengan amalan-amalan soleh. Ternyata dosa besar tidak terhapus kecuali dengan taubat. Nah, maka dengan mengetahui itu, ya, ikuti terus sampai selesai, sampai poin terakhir. Ya, ada 70 dosa besar. Kalau ternyata itu ada salah satu pada diri kita, cepat istighfar. Cepat mohon ampun. Ya, cepat tinggalkan perbuatan tersebut. Kalau memang tidak ada pada diri kita, alhamdulillah, paling tidak kita bisa mengetahui bahwa itu dosa besar, sehingga kita berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk meninggalkan dosa tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengambil dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. sudah kita ambil tentang bahwasanya syirik itu terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Di antara perbedaan keduanya, bahwasanya syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Syirik besar menghapus seluruh amalan. Adapun syirik kecil itu menghapus amalan yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Sebagai contoh adalah seseorang beramal sedekah atau puasa atau sholat karena riya. Ini contoh syirik kecil. Maka pahala yang hapus adalah pahala yang disertai riya tersebut. Berbeda dengan syirik besar menghapus seluruh amalan. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, namun dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Perbedaan yang ketiga, bahwa syirik besar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Berbeda dengan syirik kecil, ya, tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Nah, namun pelakunya di atas bahaya yang besar. Karena meskipun syirik kecil, tapi itu dosa dari dosa-dosa besar. Bahkan lebih besar dosanya daripada meninggalkan sholat atau mencuri. Nah, kenapa? Karena ini menduakan Allah. Karena syirik kecil, meskipun dibilang kecil, tapi namanya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Nah, barakallahu fikum. Nas'alullah as-salama wal afiyah min dzanbi syirik. Kita berlindung kepada Allah daripada terjatuh ke dalam dosa syirik, syirik besar ataupun syirik kecil. Baik. Kemudian macam syirik yang kedua yaitu ar-riya'u bil a'mal. Ya, syirik yang kedua, syirik kecil itu ar-riya'u bil a'mal, memperlihatkan suatu amalan. Beramal ibadah dengan tujuan untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, ini salah satu amalan riya. Beramal agar dilihat oleh orang lain sehingga dia mendapatkan pujian. Oh, si fulan soleh, si fulan rajin baca Quran, si fulan rajin puasa, si fulan rajin qiyamul lail, si fulan rajin sholat duha, rajin dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, fal ya'mal amalan soliha, hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati bihi ahada, dan tidak menyekutukannya dengan ibadah terhadap seorang pun. Nah, yang dimaksud di sini ai la yura bi amalihi ahadan, yakni tidak menginginkan amalannya dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian manusia. Ini surat Al-Kahfi ayat 110, siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan soleh dan tidak menyekutukan dengan suatu peribadatan dengan untuk Rabb-nya terhadap seorang pun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wasyirkal asghar. Hati-hati kalian. Waspadailah oleh kalian dari syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Qala ar-riya, yaitu riya. Beramal untuk dilihat. Beramal supaya dilihat oleh orang lain dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Oh, si fulan dermawan, si fulan ahli ibadah, si fulan enam, dan seterusnya. Qala yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, yauma yujazil ibada bi'amalihim, di mana pada hari setiap hamba dibalas dengan amalan-amalannya, yang nanti di akhirat Allah akan berkata kepada mereka, idhabu, pergilah kalian. Ya, ini kepada orang-orang yang berbuat riya. Idhabu, pergilah kalian. Ila allazina kuntum tarawunahum bi'amalikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu saat di dunia kalian memperlihatkan amalan kalian untuk mendapatkan pujian. Fangzuru, dan lihatlah. Hata juduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Mendapatkan balasan di sisi mereka? Nah, barakallahu fikum, ini yang akan Allah katakan kepada orang yang beramal tapi tujuannya pujian manusia. Pergilah kalian kepada orang yang kalian harapkan pujiannya, dan lihatlah pada sisi mereka, apakah ada balasan? Jawabannya pasti tidak ada balasan. Nah, barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Ya. Tadi hadis rawahu Ahmad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah, wa qala yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, masih hadis kursi, man amila amalan, siapa yang beramal dengan suatu amalan, asyraka ma'ya fihi ghairi, dan dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan tersebut, fahuwa lillazi asyrak, maka amalannya itu untuk orang yang dia persekutukan. Wa ana minhu bari, sedang aku berlepas diri dari dirinya. Lihat, ketika Allah sudah berlepas diri, itu maknanya Allah tinggalkan hamba tersebut. Nah, maka dari sini juga kita bisa ambil pelajaran. Kapan suatu dosa itu digolongkan dosa besar? Ini penting. Penting. Ya, supaya kita mengetahui kapan sih suatu dosa itu disebut digolongkan sebagai dosa besar. Nah, untuk menghabiskan 70 pembahasan dosa besar mungkin butuh waktu lama. Tapi paling tidak, dengan kita mengetahui kaidah ini dosa besar, mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada melakukannya. Salah satunya, di dalam ancaman larangan perbuatan itu ada ancaman neraka. Ketika suatu dosa diancam dengan ancaman neraka, berarti dosa itu adalah dosa besar. Nah, yang kedua, apabila suatu dosa di dalamnya terdapat ancaman laknatullah dan rasulnya. Contoh, la'anallahu annamisah wal mutanamisah. Allah melaknat wanita yang mencabut alis, mencukur alis, dan orang yang meminta untuk dicukur alisnya atau dicabut alisnya. Nah, la'anallahu rasyi wal murtasyi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. La'anallahu sariqal baydh. Allah mencuri, Allah melaknat pencuri telur. Berarti kalau mencuri mobil enggak? Bukan demikian maknanya. Maknanya, qiyasul aula. Kalau telur saja yang harganya mungkin 1.500 dilaknat, apalagi yang lebih daripada telur harganya atau berharganya. Nah, masih banyak lagi amalan yang di dalamnya terdapat ancaman laknat. Ketika antum baca, kita baca hadis, di situ Allah melaknat, Rasulullah melaknat, oh ini berarti dosa besar, saya harus menjauhi perbuatan itu. Allah melaknat, ini berarti dosa besar. Nah, atau termasuk digolongkan dosa besar adalah jika ada hukuman pasti di dunia. Ada hukuman pasti di dunia. Contoh, pezina. Ya, di antara hukuman di dunia adalah dia diberikan cambuk bagi laki atau perempuan yang belum menikah, berzina. Nah, berhubungan badan. Dicambuk 100 kali. Namun jika yang sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Berarti perbuatan itu adalah dosa besar, karena ada hukuman pastinya di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Ada ancaman di dunia, maka itu juga perbuatan dosa besar, karena ada ancaman di dunia. Dikatakan juga, contoh lain, orang yang minum khamr dicambuk ya oleh waliul amr. Berarti minum khamr juga termasuk dosa besar. Nah, barakallahu fikum ini. Sehingga kalau kita sudah mengetahui kaidah ini, bahwa dosa besar itu kalau di dalamnya ada laknat, di dalamnya ada ancaman neraka, di dalamnya Allah atau Rasulullah berlepas, seperti yang barusan kita lepas, kita baca kata Allah, wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya. Berarti dosa besar perbuatan riya itu. Karena Allah berlepas, wa ana minhu bari. Nah, dan yang keempat, ada apa namanya? Hukuman di dunia. Ada hukuman di dunia, ada rajam, ada potong tangan, ada kisos yang membunuh dibunuh lagi, berarti perbuatan itu adalah dosa besar. Maka setiap kali antum membaca hadis ataupun keterangan bahwa suatu dosa itu di dalamnya ada laknat atau ancaman neraka atau Allah dan Rasulnya berlepas atau laknat atau ada hukuman di dunia, berarti itu dosa besar yang harus kita tinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada dosa riya, daripada dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan salah satu daripada ulul azmi, berdoa kepada Allah. Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dengan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa. Ana a'lam, ya Allah aku berlindung padamu daripada menyekutukan engkau dalam keadaan aku sadar. Wa astaghfiru kalima la a'lam, dan aku memohon ampun pada perkara yang aku tidak ketahui. Nah. Sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Maka siapa kita kalau kita enggak pernah berdoa agar dijauhkan daripada kesyirikan? Doa ya ikhwah, minta perlindungan kepada Allah agar kita semua dijauhkan daripada dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, daripada menyekutukanmu dengan suatu apapun dalam keadaan aku sadar. Sadar. Tahu. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu. Wa ana la a'lam, manakala aku tidak mengetahui telah terjatuh ke dalam dosa itu. Telah terjatuh ke dalam dosa syirik. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tanamkan selalu pada diri ini. Tanamkan selalu pada diri kita. Bahwasannya ibadah itu hanya untuk Allah. Sama sekali tidak boleh di dalamnya mengharapkan pujian dari manusia. Maka kalau kita beramal kemudian muncul rasa di dalam hati ingin dipuji, tepis, tolak, lawan. Jangan dibiarkan bercokol di dalam hati sampai selesai kita beramal. Karena yang demikian akan menghapuskan pahala, pahala ibadah kita. Ya. Naam. Setiap kali kita berbuat syirik kecil ini, langsung sadarilah. Yang pertama bahwa syirik kecil akan menghapus pahala kita. Ya. Yang pertama menghapus pahala apa? Yang pertama pahala kita akan tertolak. Amalan kita akan tertolak. Ini pertama kali. Ketika kita berbuat syirik kecil ini, yaitu amalan kita akan tertolak. Yang kedua, ketika berbuat syirik kecil atau riya ini, pahala kita akan hapus. Dan yang ketiga, bukan sekedar tertolaknya pahala, tertolaknya amalan. Bukan sekedar terhapusnya pahala, tetapi itu dosa besar. Riya termasuk dosa besar. Nah, sehingga ketika kita sadar, astagfirullah, ini muncul riya nih, di hati saya ada rasa ingin dipuji nih. Astagfirullah, cepat kembali. Karena ini akan menghapuskan pahala saya. Akan menolak, membatalkan ibadah saya. Dan akan dicatat sebagai dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat istighfar, cepat sadar, dan tinggalkan. Ya, tolak rasa riya tersebut. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, "Man sama'a sama'allahu bih." Siapa yang memperdengarkan, yakni memperdengarkan suatu amalan kepada orang lain, sama'allahu bih. Allah akan perdengarkan dengan amalan itu. Maknanya, ketika seseorang memperdengarkan amalannya untuk mendapatkan pujian, maka Allah akan berikan balasannya, dia akan dipuji oleh orang yang diperdengarkan amalannya. Wa man raya'allahu bih. Siapa yang perlihatkan suatu amalan, Allah akan kasih balasan seperti yang dia lakukan itu. Yakni, dipuji oleh manusia. Barakallahu fikum, menjadi sum'ah dan riya itu sejenis. Sama-sama tergolong syirik kecil. Termasuk perbuatan syirik, dosa besar. Bedanya kalau riya, dia beramal untuk dilihat. Dari kata ro'a ya ro. Nah, riaan. Beramal untuk dilihat. Enggak ada orang, dia enggak sodakoh. Saat tidak ada orang, dia tidak melaksanakan sholat sunnah. Tidak baca Quran. Begitu datang orang satu, dua, tiga, banyak, mulai banyak. Dia keluarkan uang, dia sodakoh. Dalam rangka untuk mendapatkan pujian, oh, si Fulan dermawan. Enggak ada orang enggak baca Quran. Begitu ada orang, mulai ambil Quran, baca Quran. Dengan rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Supaya, oh, si Fulan rajin baca Quran. Nah, itu namanya riya. Beramal untuk dilihat. Untuk mendapatkan pujian. Adapun sum'ah, yaitu dia memperdengarkan amalannya. Memperdengarkan amalannya. Misalnya, dia sudah bersedekah, berinfak, tidak ada orang yang melihatnya. Tapi kemudian dia ceritakan, tadi saya habis sedekah 1 juta, habis sedekah sekian juta ya, kepada si fulan, kepada fakir miskin itu tuh. Dan di hatinya bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang yang dia perdengarkan tadi. Ini namanya sum'ah. Atau malam hari dia tahajud. Dia ceritakan besoknya kepada temannya. Tahu enggak semalam saya tahajud? Ya ketika tahajud, tidak ada orang yang melihat. Tapi besoknya dia perdengarkan. Kemarin saya, ya semalam saya tahajud dari jam 12 sampai pagi. Nah, ya. Masya Allah, kamu kuat sekali. Nah, iyalah, alhamdulillah saya. Memperdengarkan amalannya. Ya, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada riya dan sum'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Hati-hati. Peluang riya dan peluang sum'ah di masa ini sangat mudah. Faktor-faktor yang mendukung untuk berbuat riya dan sum'ah itu sangat banyak. Ya. Apa di antaranya? Media sosial. Hati-hati dengan media sosial. Ya. Hati-hati dengan status. Baik di Facebook, ya, di satu sisi Facebook banyak mudaratnya. Nah, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp dan lain sebagainya. Hati-hati, waspadai benda-benda ini, waspadai aplikasi-aplikasi ini daripada engkau memperlihatkan, ya, amalan-amalanmu. Foto, ada es kelapa. Ada bakwan, cekrek. sedang menunggu buka puasa. Itu hari Kamis, ya. Yang mana orang lain mungkin banyak yang tidak puasa. Dilihat oleh sekian banyak mata. Dipuji, wah Masya Allah, kamu rajin puasa. Si Fulan rajin puasa, dipuji. Nah, bangga dia. Atau masih semangat belajar, ya. Ditulis, difoto, sedang memperlihatkan kitab-kitabnya, bukunya. Buat status Alhamdulillah, khatam 30 juz. Ya. Alhamdulillah, ya. Hari ini sudah dapat 1 juz tilawah. Pahala hapus gara-gara status. Nah, beramal sendirian. Tapi ditemani HP yang kemudian dia perlihatkan di HP-nya. Dia tulis status di HP-nya. Hapus pahalanya. Nah, dan dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Yaitu dosa syirik riya ini. Syirik sum'ah ini. Nah, maka pergunakanlah media sosial. Ya, untuk perkara yang positif. Ya. Bukan untuk memperlihatkan amalan kebaikan. Atau memperlihatkan amalan keburukan. Ya. Barakallahu fikum. Nas'alallahu as-salamah wal afiyah. Nah. Kita lanjutkan. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin," berapa banyak orang yang berpuasa, "laisa lahu min shaumihi," dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, "ila ju'a wal atosh," kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. "Wa baqa imin," dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, "laisa lahu min qiyamihi," tidak mendapatkan apapun dari qiyamul lailnya, "illa sahr," kecuali hanya begadang. Nah, hadis rawahu Ibnu Majah. Kata dia, yakni annahu idza lam takuni shalah wa shaumu liwajhillah, manakala salat yang dan puasa yang dia lakukan itu bukan karena Allah, fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala untuknya. Ini yang harus kita ingat, manakala terjadi ya atau muncul perasaan riya ingin dipuji atau ya ingin dilihat, bahwasanya amalan riya ini, amalan sum'ah ini akan menolak diterimanya amalan. Karena salah satu syarat diterimanya amalan adalah keikhlasan. Ya. Yang kedua, bahwasannya riya ini, sum'ah ini akan menghapus pahala yang diiringi dengan riya itu. Yang ketiga, dicatat sebagai dosa besar. Astagfirullah wa natubillah. Nah, dikatakan oleh para ulama, sungguh aku menganggap bahwa ikhlas itu adalah perkara yang sangat besar dan sangat sulit. Saya berjuang untuk menahan diri daripada riya, ya. Sekuat tenaga aku ikhlaskan amalku, tapi muncul riya itu, ya, dengan macam yang lain. Dia tolak dari satu sisi, muncul dari satu sisi yang lain. Nah, maka betul-betul kita harus mujahadah bersungguh-sungguh. Ya, manakala muncul perasaan ini, tolak lagi, lawan lagi. Lillahi ta'ala. Muncul perasaan ingin dipuji, lillahi ta'ala. Tolak terus, ada perlawanan. Ya, muncul lagi, tolak lagi, muncul lagi, tolak lagi. Sampai selesai kita ibadah, terus ada perlawanan dari hati kita ini untuk menolak riya ini. Nah, mudah-mudahan dengan menolak itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terima amalan ibadah kita karena kita tidak membiarkan riya terus ada di hati kita. Melainkan menolaknya. Nah. Ikhwan fillah rahimani rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'anahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan ayat 23. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu. Ya. Kami perlihatkan, kami tampakkan apa-apa yang telah mereka kerjakan dari amalan ibadah. Faja'alnahu, kemudian kami jadikan itu haba'an mansuro, pahalanya berterbangan. Enggak dapat apa-apa. Nah, dan orang yang berbuat riya, beramal karena ingin mendapatkan pujian, dipermisalkan di dalam Al-Quran itu seperti debu yang menempel di batu, kemudian tertimpa hujan. Kira-kira bagaimana? Batu, kemudian ada debu di atasnya, datang hujan lebat. Kira-kira masih tersisa tidak debu itu? Karena tidak ada. Demikianlah pahala orang yang berbuat sum'ah akan terhapus, ya, terbang pahalanya, hilang pahalanya. Nasallahu salama wal afiyah. Lalu bagaimana ikhlas itu seperti apa? Su'ila ba'dul hukama, telah ditanya sebagian orang-orang ahli bijak rahimahumullah tentang manil mukhlis, siapa sih orang yang ikhlas itu? Qala, maka beliau menjawab, al-mukhlis, orang yang ikhlas itu allazi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi, yaitu dia yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Setiap kita pasti punya keburukan, setiap kita pasti punya dosa. Setiap kita pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya aib. Apa yang antum lakukan terhadap aib-aib itu? Apakah antum tampakkan, antum perlihatkan? Pasti jawabannya, saya sembunyikan. Saya tidak mau ada orang lain tahu dosa saya. Saya tidak mau ada orang lain tahu aib dan kekurangan saya. Maka demikianlah sepantasnya kita menyembunyikan juga kebaikan-kebaikan kita. Uktum hasanatik kama taktumu sayiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Inilah orang yang ikhlas. Tidak mau amalannya, ya, menampakkan amalan dalam rangka untuk mendapatkan ujian. Apakah maknanya setiap amalan yang diperlihatkan itu termasuk riya, yakni menghapuskan pahala dan sebagai dosa besar? Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung pada niatnya. Ada kalanya memperlihatkan amalan itu adalah perkara yang baik dalam rangka untuk memberikan contoh dan pengajaran. Ala sabilil misal, sebagai contoh seorang guru memperlihatkan amalannya di depan murid. Dia sholat, dia baca Quran, ya. Supaya apa? Supaya dicontoh oleh murid-muridnya. Demikian juga orang tua memperlihatkan amalan di depan anak-anaknya. Bukan dalam rangka mencari pujian, tapi agar anaknya meneladaninya, mengikutinya. Nah, kita perlihatkan. Ada orang fakir miskin misalnya. Kemudian kita ada uang. Nah, ini. Abi mau kasih nenek ini. Ya. Tujuannya apa? Supaya membentuk mental anak seorang yang dermawan. Boleh yang demikian. Agar anak kita mengikuti. Kalau ada orang yang kekurangan, dia tidak bakhil, dia tidak pelit, dia bantu. Yang ini, boleh. Nah. Atau dalam rangka untuk memotivasi yang lainnya. Misal, ada dibuka donasi. Sudah dibuka dari sekian jam, ada juga yang donasi. Ada seseorang yang dia berinfak, ya, dengan jumlah yang mungkin agak besar, dia niatkan di dalamnya sebagai motivasi atau pancingan agar yang lainnya pun ikut terdorong berinfak sebagaimana dia berinfak. Nah, maka yang demikian tidak mengapa. Selama tujuannya bukan untuk mendapatkan pujian. Ingat, selama bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Jadi sebetulnya untuk mendeteksi riya ini mudah. Untuk mendeteksi riya ini mudah. Apa? Yaitu pujian. Tanya pada diri kita. Ketika beramal ini, kalau ada rasa-rasa ingin dipuji, itu tandanya riya. Ya. Ingat, untuk mendeteksi riya ini adalah, adakah pujian, harapan pujian di hati kita atau tidak? Kalau ada hati itu rasa ingin dipuji, berarti itu adalah ria. Nah, sehingga berusaha untuk melawan, untuk menolaknya. Ingat, ria bukan ditinggalkan amalannya, tapi ditolak, dilawan. Jadi jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Mau infak, mau baca Quran, tiba-tiba datang orang, muncul di hati, waduh, kalau saya baca Quran nanti dibilang sok alim, kalau saya sedekah nanti dibilang sok dermawan, udah gak jadi baca Quran, gak jadi sedekah. Ini salah, ini keliru dalam menyikapi riya. Karena riya itu lawannya bukan meninggalkan tersebut, tetapi menolaknya, melawannya, menghilangkannya dari hati kita. Meluruskan niat lagi, tidak. Saya beramal lillahi ta'ala. Saya ingin sedekah memang lillahi ta'ala. Saya baca Quran karena Allah. Ada dia atau tidak ada dia, saya tetap baca Quran. Ada dia tidak ada dia, saya salat sunnah. Ada dia atau tidak ada dia, saya sedekah. Tolak. Lillahi ta'ala. Luruskan lagi. Muncul perasaan di hati, tolak lagi. Terus sampai selesai. Ada penolakan-penolakan dari hatinya. Nah, ini cara melawan riya. Bukan dengan meninggalkan amalan tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seandainya obat riya itu adalah meninggalkan amalan, maka akan banyak amalan-amalan yang hilang daripada dikerjakan anak Adam. Saya ulangi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seandainya menolak riya itu dengan meninggalkan amalan yang mau dikerjakan, maka akan banyak amalan yang ditinggalkan oleh anak Adam. Mau ngerjain, mau sedekah. Waduh, takut dibilang sok dermawan. Udahlah, gak jadi sedekah. Kalau pemikirannya seperti ini, berapa banyak orang yang akan meninggalkan amalan gara-gara takut riya. Akhirnya gak jadi beramal. Ya, maka caranya adalah bukan dengan meninggalkan amalan tersebut, melainkan menolak, melawan, terus berjuang, ikhlas, luruskan niat lagi, luruskan niat lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kalau memperlihatkan perkara dunia bagaimana? Misalnya supaya dilihat oleh bos. Dipuji oleh bos, oh kerjanya bagus. Ini bukan riya yang dimaksud di dalam Quran dan hadis. Riya atau pujian, mengharapkan pujian yang dimaksud Quran, dimaksud hadis ini adalah dalam rangka ibadah. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Adapun dalam urusan dunia, maka itu bukan riya yang terlarang. Tidak mengapa memperbagus, ya, seorang pegawai, seorang karyawan memperbagus kerjanya, ya, supaya dilihat bos, hingga kemudian dipuji oleh bos, diangkat pangkatnya, jabatannya. Ini tidak mengapa, karena bukan dalam urusan ibadah. Seorang murid, ya, memperlihatkan kepada gurunya, oh, rajin misalnya. Nah, dalam urusan dunia, ya, piket misalnya, ya, tidak mengapa. Ya. Tapi dalam rangka ibadah, itu yang dimaksud di dalam Quran dan hadis. Jadi tidak mengapa kalau misalnya ikhwah yang kerja di kantor, yang kerja di pabrik, ya, memperlihatkan amalan kepada bosnya, ya, amalan dunianya, tidak mengapa. Nah, bukan digolongkan dalam hadis dan Quran di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waqila li ba'dihim, kemudian dikatakan juga kepada sebagian para ahli bijak, ma ghoyatul ikhlas, apa sih puncak keikhlasan? Apa itu puncak keikhlasan? Qala alla tuhibbu mahmadatan nasi, kamu betul-betul tidak mengharapkan pujian manusia. Puncak keikhlasan adalah kamu beramal betul-betul hanya karena Allah dan tidak mengharapkan pujian manusia. Itulah puncak keikhlasan. Manakala beramal ini karena Allah dan bukan mengharapkan pujian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di antara sebab ringannya seseorang dalam beramal itu manakala tujuannya karena Allah. Manakala tujuannya karena Allah. dalam setiap pekerjaannya, amalannya, kalau sudah tujuannya karena Allah, maka akan ringan. Kenapa? Karena dia tahu Allah maha kekal, maha abadi, pasti akan membalasnya. Sehingga meskipun dia tidak mendapatkan apapun di dunia, dia pasti akan ada balasannya di akhirat. Sehingga ringan dia untuk bergerak. Tapi kalau misalnya tujuannya karena manusia, maka akan berat untuk menjalankannya. Akan berat menjalankannya. Nah, faedah terakhir, yaitu perkataan Fudail bin Iyad. Ini mungkin bisa dicatat, ya. Perkataan Fudail bin Iyad. Kata beliau, tarkul amali, meninggalkan suatu amalan, ibadah, liajlin nas riya, karena manusia adalah riya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Justru riya. Mau sedekah, gak jadi sedekah karena takut dipuji. Justru itu riya. Ketika kita mau beramal, lalu gak jadi beramal karena takut dibilang riya, itu justru riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan beramal karena manusia adalah kesyirikan. Dia gak mau beramal. Tadinya diam aja. Begitu datang orang, mulai dia ambil Quran, baca Quran. Mulai dia ambil posisi sholat sunnah. Nah, ini dia sedang terjatuh ke dalam syirikan. Ya. Nah. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Ini sama saja riya. Wal ikhlas, adapun keikhlasan. Ayu'afiyakallahu minhuma. Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Dari meninggalkan amalan karena manusia dan menyelamatkanmu dari beramal karena manusia. Itu adalah keikhlasan. Wal ikhlasu ayu'afiyakallahu minhuma. Allah selamatkan dirimu dari keduanya. Allahumma afina minhuma wa'fu anna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari keduanya dan ampunilah dosa-dosa kami. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, ya, untuk diri kita, diri anak pribadi, khususnya dan kepada ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa beramal ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab.